Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih di tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah Ta'ala akan melakukan berupa mengazab kalian ing syakartum, kalau kalian bersyukur. Wa amantum, dan kalian beriman. Wa kana Allah syakiran alima, dan adalah Allah Ta'ala zat yang syakir, bersyukur, alim, maha berilmu. Qala rahimahullahu ta'ala summa ahbara ta'ala an kamali ghinahu wa syi'ati hilmihi wa rahmatihi wa ihsanihi faqala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum walhal annallaha syakirun alimun yu'til mutahammilina li ajlihi al-asqala ad-da'ibina fil a'mal jazila sawab wa wasi'al ihsan wa man taraka syai'an lillah a'tahu Allah khairan minhu. Kemarin sudah kita jelaskan. Ketika ada yang bertanya bagaimana Allah Ta'ala itu syakir, bersyukur, bersyukur kepada hambanya, artinya adalah Allah Ta'ala memberi pahala, memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Wa yuzillahu syakirin, dan Allah Ta'ala membalasi orang-orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu hasil manfaat pahala ganjaran bersyukur itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang bersyukur itu sendiri. Ketika dia bersyukur, mendapatkan ganjaran, pahala, balasan, rasa syukurnya adalah dirinya. Bukan Allah yang butuh. Bukan Allah yang diuntungkan. Karena tidak ada yang bisa merugikan dan menguntungkan bagi Allah. Allah tidak butuh. Makanya disebutkan dalam surah Luqman, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, fa innama yaskuru li nafsih. Tidak lain syukurnya adalah untuk dirinya. Karena Allah Ta'ala yang akan membalasi syukur itu kembali kepada orang yang mensyukurinya. Di antaranya dalam ayat ini, Allah Ta'ala tidak akan mengazab ing syakartum, kalau kalian bersyukur. Di antaranya dalam ayat yang lain, la ing syakartum lazidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya kalau manusia itu kufur, Allah tidak berkurang kemuliaannya, keagungannya, kekayaannya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tetap maha kaya, maha terpuji. Kekayaannya tidak ada kekurangannya, keagungannya tidak pula ada kurangnya. Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta. Itu makna Allah syakir, Allah zat yang maha bersyukur, artinya Allah membalas syukurnya orang yang bersyukur. Wa izzillahu syakirin. Allah Ta'ala membalasi orang-orang yang bersyukur. Maka di sini yu'til mutahammilina li ajli asqala. Allah Ta'ala akan memberikan orang-orang yang mau menanggung beban dikarenakan Allah. Menanggung beban, dia beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji, itu juga ada beban. Puasa harus lapar, haji harus modal tenaga, biaya, waktu. Termasuk apa yang kita sebutkan, ketika mendapatkan ujian, cobaan, dia bersabar. Bersabar menjalankan agama. Allah Ta'ala akan memberikan ad-da'ibina fil a'mal, orang yang membiasakan terus-menerus beramal, menjalankan agamanya Allah. Berupa apa? Jazilah sawab. Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar. Wa wasi'al ihsan, dan kebaikan yang luas. Wa man taraka sya'an lillah a'tahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya yang lebih baik dari sesuatu tersebut. Wa ma'a hadza ya'lamu dhahirakum wa batinakum. Seiring dengan ini, Allah Ta'ala maha mengetahui dohirnya kalian dan batinnya kalian. Sehingga Allah maha tahu siapa yang pantas untuk diberi pahala dan siapa yang tidak. Orang sholat menurut kita bagus, jelas. Tapi belum tentu itu nanti di sisi Allah mendapatkan pahala kebaikan. Kenapa? Karena sholatnya ternyata riya. Di dalam kalbunya tidak ikhlas. Itulah ayat yang sebelumnya disebutkan tentang orang-orang munafik. Apa tandanya orang munafik? Manakala dia salat riya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya dalam salatnya. Mereka dalam salatnya tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Allah mengetahu, maha tahu dohir maupun batin. Dohirnya mereka Islam, batinnya menyembunyikan kekufuran. Allah maha mengetahuinya. Wa amalakum wa ma tasduru anhu min ikhlasin wa sidqin. Dan Allah maha mengetahui perbuatan-perbuatan kalian dan apa yang muncul darinya berupa ikhlas dan kejujuran. Wa didda dalik, atau sebaliknya. Tidak adanya keikhlasan, tidak adanya kejujuran, Allah maha tahu. Wa huwa yuridu minkum taubata wal inabata warruju'a ilaih. Dia Allah Ta'ala menginginkan dari kalian untuk kalian bertobat. Wal inabah, kembali kepada Allah. Warruju'a ilaih. Sama. Inabah, kembali. Kalau taubat, taubah wal inabah. Taubat dari yang dulu-dulu berupa kesalahan-kesalahan, wal inabah kembali kepada Allah untuk memperbaiki ke depannya berupa kebaikan-kebaikan. Fa idza anabtum ilaihi fa ayyu syai'in yaf'alu bi adzabikum. Maka jika kalian bertobat kembali kepada Allah, maka sebab apa kemudian Allah Ta'ala mengazab kalian? Tidak akan. Allah tidak akan mengazab kalian manakala kalian bersyukur, manakala kalian beriman, manakala kalian bertobat. Fa innahu la yatasaffa bi azabikum wa la yantafi'u bi iqabikum. Karena Allah Ta'ala tidaklah merasa beruntung dengan mengazab kalian. Juga sebaliknya Allah tidaklah mengambil manfaat dengan menyiksa kalian. Allah tidak butuh yang demikian. Allah tidak butuh ketaatannya makhluk, tidak butuh pula yakni tidak merasa rugi dengan kekufurannya makhluk. Justru makhluk yang butuh kepada Allah. Balil asi la yadurru illa nafsahu. Bahkan orang yang bermaksiat itu tidaklah membahayakan dan mencelakakan kecuali dirinya sendiri. Bukanlah berarti Allah yang rugi, bukan pula Allah yang celaka. Tapi justru yang rugi dan celaka yang berbuat maksiat, manusia itu sendiri. Kama anna amalal muti'i li nafsih. Sebagaimana amalannya orang yang taat itu adalah keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Wa syukru wa khudu'ul qalbi wa i'tirafuhu bi ni'matillah wa sana'ul lisan 'alal maskuri wa 'amal jawarihi bi ta'atihi wa alla yasta'inu bi ni'amihi 'ala ma'asihi. Syukur kata beliau. Nah, ini namanya beliau menyebutkan di sini rukun-rukun syukur. Beliau menyebutkan di sini rukun syukur ada 3. Yang pertama adalah khudu'ul qalbi wa i'tirafuhu bi ni'matillah. Tunduknya hati dan pengakuannya hati tentang nikmatnya Allah, bahwasannya yang beri nikmat adalah Allah, hatinya mengakui, hatinya menerima. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Ini yang pertama, qalbunya al-khudu wa i'tiraf, menerima dan mengakui adanya nikmat, hanya Allah yang memberi. Kalau sudah hati tahu, mengakui, nerima bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah, maka kemana dia harus bersyukur? Kemana dia harus memuji? Kepada siapa dia menyanjung, bertahmid? Maka tidak lain adalah kepada Allah. Maka lisannya, wasana'ul lisan 'alal maskuri, dan lisan memuji atas zat yang pantas untuk disyukuri. Lisan memuji, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ucapkanlah, sampaikanlah, alhamdulillah saya dapat nikmat, alhamdulillah saya diberi oleh Allah, alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah kita diberi iman Islam, alhamdulillah kita diberi taufik, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan petunjuk taufik untuk kita belajar jadi santri, alhamdulillah saya diberikan kemudahan tinggal di ma'had, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak. Banyak. Nah, lisan memujinya. Ini yang kedua, lisannya. Yang ketiga, wa amalul jawarihi bi ta'atih. amalannya anggota badan seluruhnya untuk taat kepada Allah. Wa alla yasta'ina bi ni'amihi 'ala ma'asih, dan agar jangan digunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini syukur yang sebenarnya. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Wabilus Sayyib. Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala, as-syukru mabniyu ala salasati arkan, syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Syukur dibangun di atas tiga rukun. Al-iktirafu bin nikmati batinan, pengakuan terhadap nikmat pada batinnya, pada kalbunya. Yang kedua, watahaddusu biha dhahiran, penyampaian lisan secara dhahir, alhamdulillah, memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, setiap selesai salat subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Nah, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, pujilah Allah dengan sucikan Allah dengan senantiasa memuji dan beristighfarlah. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin, sebanyaknya mungkin, tetap saja kita ada kurangnya dalam bersyukur itu, maka wastaghfir, ikutilah istighfar. Bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, dan beristighfar ketika ada khilaf dan dosa serta salah. 6. Yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa tasrifuha fi mardati waliha wa musaddiha wa mu'tiha, menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ridhonya zat yang telah memberi nikmat, yang telah menganugerahi nikmat. Nah, berarti ini jawarih, diyakini dan diakui, diucapkan lisan, digunakan oleh anggota badan di dalam ketaatan, dalam keridhaan. Fa idza fa'ala dzalika faqad sakaraha ma'a taksirihi fi syukriha, apabila dia telah melakukan tiga tadi, berarti sungguh dia telah mensyukuri nikmat, seiring dengan itu pasti saja ada dia kurang dalam mensyukuri nikmat tersebut. Makanya Allah Ta'ala menggandengkan fasabbih bismi rabb fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, perintah istighfar. Demikian diterangkan. Jadi kamu kasih tulis faedah, kalau kamu tulis di belakang kesimpulan atau pelajaran-pelajaran penting di belakang, tulis kitabnya faedah fawaid. Dakaro misalnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Arkan Syukur, tafsir ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 147 halaman sekian di kitab kalian, begitu. Nah, supaya nanti kalau kamu menukilkan tahu, oh disebutkan dalam tafsir surah An-Nisa ayat 147 dalam tafsir beliau tentang ayat Allah Ta'ala, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Gitu. Selesai. Naktai bi'adzal qadar subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.